Mitra bisnis, tahun ini rakyat Indonesia akan memilih wakil mereka di parlemen dan juga pemilihan presiden yang baru. Beberapa pemerhati Indonesia dari luar negeri menyebutkan Indonesia bisa menjadi kekuatan baru dunia jika mampu memberantas korupsi. Disebutkan beberapa faktor penyebab korupsi adalah upah rendah, sistem yang rumit, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau you lihat makroekonomi dalam diskusi-diskusi, persyaratan negara besar itu kita punya, yaitu pertumbuhan kita paling tinggi nomor 2. Tapi kalau kita bicara kualitas pertumbuhan, cerita lain lagi. Ya, karena yang menikmati pertumbuhan bukan rakyat kecil ini kan, tetapi hanya kalangan atas. Kedua, kalau kita mau bicara mengenai kualitas dari pertumbuhan kita, didominasi oleh konsumsi, bukan karena produktivitas. Ketiga, you harapkan apa kalau kita mau bicara pertumbuhan yang betul-betul sustain, harus ditopang dengan SDM yang baik. Sedangkan kita tahu bahwa dari 114 juta angkatan kerja kita, 55 juta maksimal SD. Termasuk bonus demografi, kita nggak bisa harap banyak kalau dengan struktur pendidikan seperti tadi. Jadi begini, di satu pihak mendatangkan suatu potensi yang besar, tetapi potensi itu dengan catatan apabila kan gitu. Apabila kita bisa mengatasi masalah korupsi, masalah peningkatan kualitas SDM, perburuhan kita selesaikan, dan seterusnya. Ya memang orang kalau datang dari luar kan tertarik awal adalah melihat 250 juta adalah pasar yang besar. Jadi kalau kita bicara golongan menengah yang punya kemampuan saja, kita bicara secara kasar saja 20% itu sudah bicara 50 juta. Itu dua kali Malaysia kan, atau sekian kali daripada negara-negara di Indochina semacam itu. Jadi potensi ada, dan sama seperti McKinsey. McKinsey kan bikin studi bahwa kita tahun 2045 pendapatan per kapita menjadi $45,000. Tapi orang lupa dia mengatakan apabila tidak ada konflik dan segala macam yang ada persyaratan. Nah ini yang kita lupa. Jadi itu istilahnya bahwa apa ada potensi betul ada. Tetapi itu ada catatan-catatan. Kita tidak bisa seperti sekarang ini kan. Infrastruktur kita jelek. Terus masalah-masalah interkoneksitas kita juga, masalah transportasi untuk barang dan lain-lain. Masalah lingkungan hidup juga yang rusak sehingga kita banjir kiri kanan, ini juga salah satu catatan. Tapi bahwa apa kita menarik atau tidak, ya kita menarik memang. Karena yang tadi orang lihat dari luar itu kan. Jadi sebenarnya bagi siapa Indonesia ini menjadi kekuatan baru dunia, Pak Anton? Bagi orang yang akan memasarkan produk tertentu, dia lihat segmen market bahwa ya, salah satu contoh kita ini kalau lihat dari kriteria penjualan mobil paling mewah yaitu Bentley, kita nomor 2 tertinggi di dunia setelah China. Jadi kalau dibilang ada potensi atau tidak, wah memang sangat besar untuk jenis mobil itu kan. Tapi kalau kita bicara kemiskinan, apa kita sudah bebas kemiskinan? Ternyata ya kalau miskin total itu 28 juta, tetapi kalau rentan miskin ada 70 juta. Ini kan sama juga dengan miskin kan. Jadi tergantung titik mana you berada ini. Kalau kita produksi mobil, menjual 1 juta mobil seperti sekarang atau 1, sekian mobil, bisa laku atau tidak? Bisa, karena segmen yang mampu beli ada. Tapi bukan berarti kita sudah menjadi negara yang makmur kan, karena masih puluhan juta atau 100 juta yang betul miskin, yang makan saja belum tentu ada. Inilah yang menjadi catatan-catatan. Kalau kita mau maju menjadi negara yang betul-betul maju, ini harus dihapuskan masalah produktivitas ya, masalah pendidikan, masalah infrastruktur, kepastian hukum dan lain-lain gitu. Kalau dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu tahun ini, pemimpin baru seperti apa yang bisa menjadikan Indonesia benar-benar menjadi negara yang besar dan kuat di masa mendatang, menurut Pak Anton? Tugas pokok dari sebuah negara adalah menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, cara paling efektif adalah beri pekerjaan. Tapi sekarang kalau kita lihat struktur ketenaga kerjaan kita, 60% adalah informal labor dan 40% yang formal. Jadi artinya kita masih membutuhkan begitu banyak lapangan kerja. Jadi pemerintah yang akan datang kita harapkan adalah tentunya menciptakan lapangan kerja. Kita paling tidak harus menciptakan 3 juta pekerjaan formal untuk bisa menampung lapangan kerja minimal ya. Jadi kita cari pemimpin tentunya yang bisa melakukan itu. Ya tentunya dia banyak hal yang dia harus lakukan. Pertama, menciptakan iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik itu antara lain tentunya kepastian hukum, infrastruktur, masalah tanah, masalah ketenaga kerjaan, dan seterusnya. Ini bukan pekerjaan gampang. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Gery Sadewa.